Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat terus mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Hari demi hari kita telah melalui dengan membaca ayat demi ayat di dalam Al-Quran, dan hari ini kita telah sampai pula pada firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Dhalikum fadhukuhu wa anna lilkafirina azaban nar. Itulah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu, sesungguhnya bagi kaum kafir itu ada lagi azab neraka. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berbicara dalam konteks perang Badar. Tapi sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan kita yang lalu, bahwa ayat ini dapat kita ambil sebagai pembelajaran bagi kita pada masa saat sekarang ini. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya juga mengawali firmannya dengan kata-kata dhalik, yaitu isim isyarah, kata tunjuk. Dan begitu juga di dalam ayat ini diawali pula dengan dzalikum, lebih kepada jamak untuk menunjukkan kepada kamu. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Artinya karena penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memerangi kaum muslimin, dengan mengkhianati kaum muslimin dan menyakiti mereka, maka bagi mereka juga adalah suatu azab, yaitu kekalahan dalam perang Badar. Kekalahan ini sungguh amat sangat memukul orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena banyak sekali ya panglima-panglima perang mereka dan orang-orang yang dianggap selama ini sakti mandraguna itu ternyata kalah dalam peperangan itu dan terbunuh. Dan begitu juga kehebatan yang mereka kira dengan keahlian mereka dalam memanah, keahlian mereka di dalam memainkan pedang, ternyata itu tidak ada apa-apanya. Hanya di melawan kaum muslimin yang jumlahnya 3 kali lipat lebih kecil daripada mereka. Jadi hal ini menjadi pukulan yang begitu berat di atas pukulan yang lain-lainnya. Ada sebuah riwayat disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kalau kita flashback sedikit kepada ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, di mana turunnya hujan di sini menjadi suatu musibah bagi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena ternyata tanah yang akan mereka lalui itu adalah tanah yang berlumpur. Karena yang tadinya dia berbentuk pasir, karena dikena hujan yang begitu lebat pada malam sehari sebelum terjadinya peperangan itu, maka tanah itu tadi berubah menjadi lumpur. Nah, ketika mereka melintasi tanah tersebut atau jalan tersebut, ternyata jalan itu merendam sepatu-sepatu mereka, sehingga sepatu merang mereka pun harus mereka tinggalkan karena sudah penuh dengan lumpur. Dan kaki mereka yang tidak nyaman itu tadi menyebabkan mereka menjadi lebih kesulitan, menambah kesulitan mereka untuk menghadapi peperangan itu. Jadi nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat akan didapatkan oleh orang-orang yang yakin, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi ada azab di dunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan, kegundahan dan ketakutan, dan ada pula kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, azab yang telah menanti mereka, yaitu azab api neraka. Jadi sungguh amat sangat menyedihkan sekali akhir daripada kehidupan seorang kafir yang menentang Allah dan memerangi para rasulnya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, para asatiz kita akan memberikan tambahan terhadap ayat ini yang begitu menarik untuk kita bahas bersama. Fadhil Ustaz Zainal mungkin awalnya. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Dari ayat 14 surah Al-Anfal ini kita dapat mengambil satu pernyataan bahwa siksaan itu kita yang minta, siksaan itu kita yang mendatangkannya, siksaan itu kita yang mencarinya. Sebenarnya Allah tidak mau menyiksa kita, Tetapi karena kita cari penyakit, penyakit itu kita yang mencarinya. Udah tahu bahaya, kita datangi. Itu kan menyusahkan diri sendiri. Untuk itu di ayat ini disebutkan zalikum. Nah, itu semua karena apa? Karena memang ulah kamu sendiri, maka datanglah yang kamu minta. Kamu minta penyakit, Allah memberikan penyakit. Oh, kamu minta kesusahan, Allah memberikan kesusahan. Kamu meminta penderitaan, Allah turunkan penderitaan. Di antara sebab-sebab datangnya penderitaan, sakit, terhina dalam hidup ini karena apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang kita lakukan itu menyebabkan diri kita tersiksa, terhina, dan datang penyakit silih berganti. Kita tersiksa karena apa? Karena kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita saja mampu, masa sekedar memberi rezeki hidup ini tidak mampu? Itu merupakan pertanyaan besar bagi orang yang masih meragukan Allah sebagai pemberi rezeki dalam hidup ini. Suatu hal yang menarik, ketika kita sudah merasa bahwa Allah itu sebagai pencipta, maka supaya beban kita, beban hidup ini berkurang, maka kiat kedua mencapai kesuksesan selain keyakinan adalah memaafkan. Diilustrasikan bagaimana supaya hidup ini indah, nikmat, bahagia. Ada suatu lomba maraton. Semua orang lari tanpa membawa ransel di muka dan di belakang. Kita sendiri lari membawa ransel di muka dan di belakang. Isinya 50 kilo, 50 kilo. Jadi 100 kilo kita bawa ransel itu. Bagaimana kalau lomba lari dalam kondisi seperti Nusa Fajrul? Menang nggak kita ini? Jelas nggak menang. Nggak menang. Kita tidak akan sukses kalau misalnya kita memiliki beban di muka dan di belakang. Beban itu akan hilang ketika kita minta maaf. Hidup akan sukses ketika kita minta maaf. Minta maaf kepada Allah dengan bertobat, minta maaf kepada kedua orang tua karena kita memiliki kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja, minta maaf kepada jiran tetangga, minta maaf kepada kawan-kawan kerja, minta maaf kepada siapa saja yang mungkin pernah kita melakukan kesalahan. Dengan demikian beban di depan yang diilustrasikan dengan 50 kilo tadi akan hilang. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lapang sedikit di depan karena sudah tidak memiliki 50 kilo beban tadi. Sekarang bagaimana 50 kilo beban yang di belakang tadi? Sekarang kita pun harus dengan rela, sukacita memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Boleh jadi orang itu bukan penyebab kebangkrutan kita, tapi karena memang diri kita yang tidak pandai memanage, kita bangkrut. Kita cari kambing hitam orang lain sehingga kita memusuhi dia dan kita sumpah serapah, saya tidak akan mau memaafkan dia. Itu beban 50 kilo yang akan kita tanggung ketika kita berlari. Ketika kita memaafkan orang lain, maka sebenarnya kita telah mengurangi beban. Itu adalah merupakan kiat sukses. Maka di sini zalikum fazukuhu. Ketika kita mau mengangkat beban 100 kilo, rasakan kamulah. Tetapi ketika Anda mau memaafkan orang lain dan dengan sukacita meminta maaf, berarti kita telah mengurangi beban sehingga kita pun tidak termasuk dalam kategori fazukuhu. Iya, sedikit saya ingin memberikan gambaran lain bahwasanya di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita adanya pemahaman-pemahaman pada saat sekarang ini bahwa yang namanya kejahatan, maksiat itu tidak akan mendapatkan konsekuensi apa-apa di dalam kehidupan sebenarnya adalah salah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyediakan azabnya di akhirat saja, akan tetapi akan menimpakan azab juga di akhirat. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal adalah bahwa yang menarik, azab itu, siksaan itu, kesusahan itu sebenarnya itu karena akibat perbuatan manusia sendiri yang memancingnya untuk datang. Jadi ini untuk menepis anggapan-anggapan bahwa azab itu hanya sekedar di akhirat saja sedangkan di dunia tidak ada. Di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan juga, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adalahum azabas sa'ira. Bagi orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan sediakan bagi mereka azab di dunia maupun di akhirat. Ya, dan untuk di akhirat nanti akan disediakan azab yang begitu bernyala-nyala. Jadi ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa apapun kemaksiatan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan negatif dan kesalahan itu hanya akan menimbulkan beban dan masalah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi sebuah ilustrasi yang sangat indah, seakan-akan seseorang berlomba lari tapi dengan membawa ransel yang bebannya itu sampai 50 kilo. Tentu dia tidak akan mampu menang daripada orang-orang yang berlari tanpa membawa beban apapun. Nah, satu catatan penting juga adalah bahwa dari keterangan ayat ini kita dapat belajar banyak bahwa sebenarnya penyakit, beban, permasalahan itu adalah akibat perbuatan manusia. Makanya oleh karena itu, karena sekarang ini sudah mulai diberlakukan peraturan ya, dan undang peraturan tentang rokok, pelarangan rokok ini, apakah didenda 6 bulan penjara atau membayar uang sekian puluh juta rupiah, ini patut mendapat sokongan dari kita semua. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, merokok ini hanya akan membawa beban bagi sanksi perokok. Walaupun mungkin dia tampak tenang, otaknya berjalan, tetapi sedikit demi sedikit berdasarkan penelitian secara kesehatan, rokok itu akan dapat membahayakan jiwa dari si pelakunya. Oleh karena itu, jangan bebankan hidup ini dengan hal-hal yang berbahaya. Jangan bebankan hidup ini dengan hal-hal yang dapat membuat kita terjerumus ke dalam kerusakan. Mari kita berlari tanpa membawa beban, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal. Bersihkan segala macam diri kita dari segala perbuatan maksiat. Jauhkan diri kita dari hal-hal yang terlarang, karena ini akan dapat membuat kita mencapai tujuan dengan kemenangan yang begitu sukses. Ya, mungkin ya. Sepajar, tambahan. Ketika Allah berfirman dalikum, mungkin di sini diartikan adalah litaubih. Litaubih itu artinya untuk menjadikan hina mereka. Disebabkan apa? Disebabkan oleh perbuatan mereka sebagaimana yang sudah diterangkan oleh narasumber kita yang lainnya di studio ini. Artinya apa? Artinya Allah memberitakan seperti itu disebabkan oleh sikap dan perilaku mereka. Tapi ada hal yang lain juga dalam arti kata, kalau kita mengkaji tentang dalikum atau dalika, itu bisa juga artinya untuk mengagungkan, seperti orang-orang beriman kepada Allah, yang mana pada kajiannya dua ayat yang sebelumnya itu juga Allah betul-betul memberikan berita gembira, sampai karena gembiranya Allah itu, Allah ingin bantu dalam peperangan itu dengan menurunkan malaikat-malaikat yang mana mereka berbentuk prajurit-prajurit yang perkasa, sehingga malaikat itu berkata kepada orang-orang yang beriman bahwasanya sesungguhnya Allah akan menolongmu. Sampai seperti itu disebabkan apa? Karena dari buah keimanan dan keyakinan orang-orang mukmin pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang-orang muslimin ketika itu, oh ini adalah golongan dari mereka, tapi mereka tidak tahu siapa itu yang mengatakan bahwasanya seperti yang dikatakan itu tadi, bahwasanya Allah akan menolong kamu semuanya. Jadi ini adalah dugaan mereka, itulah orang-orang mereka, ikhwan mereka, saudara mereka. Padahal itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang mana dalam bentuk prajurit-prajurit yang sangat perkasa pada saat itu. Itulah. Tapi ketika kita mengkaji ayat ini, dalikum fadzukuhu, artinya memang betul-betul Allah curahkan azab itu bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber, baik Ustaz Zainal, Ustaz Perdana, dan Ustaz Fajrul, yang telah memberikan tambahan yang begitu sangat berharga bagi kita untuk memahami ayat yang singkat tapi penuh dengan makna yang ternyata dapat kita gali dari ayat ini. Mungkin satu catatan di akhir daripada pertemuan ini, yang sudah di penghujung daripada acara ini, kita dapat simpulkan bahwa azab itu akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya, sedangkan cobaan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika suatu musibah terjadi, suatu bencana terjadi, ada perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, itu adalah merupakan suatu cobaan. Dengan cobaan itu akan meningkatkan kualitasnya sebagai seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bencana, malapetaka yang menimpa orang kafir itu adalah suatu siksaan. Karena apa? Karena dengan bencana itu ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tinggal menyesali nasibnya. Oleh karena itu, ini terpulang kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang menerima cobaan, atau kita malah memilih untuk menjadi orang-orang yang menerima azab, wal'iyadzubillah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang diberikan Allah cobaan, sedangkan orang-orang yang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang dapat berpikir dan dengan pikiran itu kita akan mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Ardiansyah, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan.